Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحمد في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa melanjutkan pembahasan kita pada sosok yang mulia, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pembahasan kita sudah berada di penghujung perpisahan dengan kitab ini. Kita akan membahas momen-momen akhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah di bab ke-53 menyebutkan bab ma jaa fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab tentang apa-apa yang datang dari hadis-hadis yang menerangkan dalam pembahasan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu usia yang masyhur di kalangan ahli sejarah adalah 63 tahun. Meskipun kemudian ada sebagian riwayat yang menunjukkan 53. Tentu ini menyelisihi kebanyakan riwayat yang sahih. Ataupun ada pula riwayat yang menyebutkan 60 tahun. Ini pun tidak bertentangan dengan yang menyebutkan 63. Karena 60 di sini dengan menghilangkan tambahan tiganya, seperti kita mengatakan 60-an tahun, maka tidak menutup bahwa 60-an itu masuk ke dalamnya 63 tahun. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, qala haddatsana Ahmad ibn Mani qala haddatsana Rauh ibn Ubadah قال حدثنا زكريا ابن إسحاق قال حدثنا عامر ابن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما. Sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan makatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 13 sanatan yuha ilaihi. Nabi SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun diturunkan wahyu kepada beliau. Wabil Madinati asran, dan di kota Madinah 10 tahun. Wa tuwaffiya wa huwa ibnu 63. Kemudian beliau meninggal di usia beliau 63 tahun. Syekh Abdul Razak hafizahullah menerangkan ada 3 fase yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu fase sebelum kenabian, yang para ulama sejarah sepakat itu 40 tahun. Kemudian fase Madinah, yang para ulama juga sepakat itu 10 tahun. Sedangkan para ulama sejarah berbeda pendapat berapa lamakah fase Mekah setelah kenabian. Maka dari hadis yang sahih ini, yang dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim, kita tahu bahwa fase ini adalah 13 tahun. Dan itu juga didukung riwayat-riwayat yang lainnya. Kemudian hadis yang kedua. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar. Qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far. Ana Syu'bah. An Abi Ishaq an Amir ibn Sa'ad an Jarir an Muawiyah. Muawiyah ibn Abi Sufyan yang menjadi panglima, menjadi gubernur Syam di masa Uthman ibn Affan, kemudian apa, berselisih paham dengan Ali radhiyallahu anhu antara tuntutan Ali berbaiat, sedangkan Muawiyah berijtihad untuk apa, menuntut pembunuh Uthman dulu, baru dia mau berbaiat. Maka para ulama ahlu sunnah wal jamaah bersepakat bahwa perselisihan itu bukan perselisihan kekuasaan, seperti yang dilontarkan orang-orang munafik, para pembenci Islam. Tapi perbedaan pendapat antara mana yang didahulukan, menyelesaikan persoalan pembunuhan Uthman atau berbaiat kepada pemimpin yang sah dulu. Nah, sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu disebutkan annahu sami'ahu yahtubu, wa Jarir mendengar sahabat Muawiyah ini berkhutbah. Qala mata Rasulullah sallam wa huwa ibnu 63 wa Abu Bakr wa Umar wa ana ibnu 63. Rasulullah meninggal dan beliau dalam usia 63 tahun. Demikian pula Abu Bakar, demikian pula Umar, dan aku sekarang di usia 63 tahun. Maka hadis ini mengisyaratkan, menegaskan riwayat Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW meninggal di usia 63 tahun. Dan juga kalau kita perhatikan hadis ini, ini perasaan yang dirasakan oleh Muawiyah bahwa ajalnya sudah dekat. Sebagaimana ini sabda Nabi SAW yang menyebutkan usia umatku berapa? 63 tahun. Antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melebihi itu. Tapi subhanallah, itulah prasangka praduga manusia. Tapi Allah lah yang menentukan ajal manusia. Di mana sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu ini meninggal di usia 80-an tahun. Maka tidak ada yang tahu usia manusia, karena itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن أروة عن عائشة رضي الله عنها dari أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. Kita sudah mendengar dari Abdullah ibn Abbas, kita mendengar dari sahabat Muawiyah, kita mendengar dari istri beliau radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa Nabi SAW meninggal di usia beliau berapa? 63 tahun. Kemudian hadis berikutnya yang ini menunjukkan perbedaan riwayat, yang kita katakan menyelisih riwayat-riwayat yang sahih, meskipun dikeluarkan juga oleh Imam Muslim hadisnya. Dan ini yang disebut apa? Syadz. Riwayat yang sahih menyelisihi riwayat-riwayat yang lebih kuat darinya. Entah karena perawinya lebih kuat dalam kepribadiannya, hafalannya, kesikahannya, atau karena apa, jumlah riwayat lain yang lebih banyak. Qala hadatsana Ahmad ibn Mani' wa Ya'qub ibn Ibrahim ad-Dawraqi qala hadatsana Ismail ibn Ulayyah an Khalid al-Hadza qala anba'ana Ammar maula bani Hashim قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. رسول الله meninggal, kata Abdullah ibn Abbas dalam riwayat yang kita katakan syadz tadi, wa huwa ibnu 65, di usia 65 tahun. Ini riwayat apa yang menyelisihi? Afan, saya menyebutkan apa 50 ya tadi. 65 tahun. Maka ini menyelisihi riwayat-riwayat yang sahih, yang menunjukkan apa? 63 tahun. Kemudian juga riwayat berikutnya, ini juga menyebutkan apa? 65 tahun. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن عبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل ابن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. وهو النبي صلى الله عليه وسلم وفات di usia beliau 65 tahun. Dan Al-Imam At-Tirmidzi, yaitu Abu Isa, wadaghfal la na'rifu lahu sama'an minan Nabi sallam wa kana fi zamanin Nabi sallam rajulan. Dan daghfal ini kami tidak mengetahui beliau mempunyai apa sama, mempunyai hadis yang didengar langsung dari Nabi sallam. Meskipun beliau ini seseorang yang hidup di zaman Nabi sallam. Jadi tentang kedudukannya sebagai sahabat, para ulama masih meragukannya karena tidak pernah menyebutkan tentang hadis atau disebutkan beliau pernah mendengar dari Nabi SAW. Dan ini yang disebut dengan istilah muhadram, yaitu orang-orang yang beriman di masa Nabi SAW tapi belum sempat bertemu dengan beliau. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Anas bin Malik yang disebutkan di awal pembahasan kita ketika mensifati fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingat kembali tentang hadis ini. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول bahwa Rabi'ah mendengar Anas bin Malik mengatakan كان النبي Kana Rasulullah sallam laisa bitawilil ba'in. Dahulu kala Rasulullah sallam itu tidaklah orang yang tingginya berlebihan. Yang kemudian kita mengingat kembali beliau tinggi. Tapi tingginya kemudian bukan berlebihan. Wala bil qasir. Hal itu ditegaskan apa? Dengan kalimat dan bukan tinggi, lawannya tinggi apa pendek. Tapi dikatakan tidak pendek. Maka maksud dari tinggi tadi, tinggi yang berlebihan. Wala bil abyadil amhaq. Tidak pula apa? Putih yang berlebihan. Wala bil adam. Juga bukan apa? Kecoklatan. Jadi putih biasa. Ya. Tapi bukan putih yang berlebihan. Wala bil ja'dil qatati. Dan rambutnya tidaklah apa? Keriting yang sangat keriting. Wala bisatti. Tapi tidak pula apa? Lurus. Yang kita sebutkan kemudian apa? Ikal. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan. Allah mengutus beliau pada usia 40-an tahun. Fa'aqama bi Makkata 'asra sinina. Kemudian beliau tinggal di Mekah 10-an tahun. Kita mengatakan memahami ini bahwa 10 tahun bukan tepat. Tapi 10-an tahun berarti mungkin masuk ke dalamnya apa? 13 tahun. Wabil Madinati asra sinin. Dan di kota Madinah 10 tahun. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si sittina sanatan. Dan Allah mewafatkan beliau di usia beliau 60-an tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan baydha'a. Dan tidaklah di kepalanya dan di janggut beliau lebih dari 20 helai rambut putih. Yang ini kita sebutkan di awal pembahasan dulu. Jadi salah Kalau ada orang menggambarkan didatangi Rasulullah SAW, kakek-kakek, kemudian apa, berjenggot putih semuanya, berambut putih semuanya, maka ini bukan Rasulullah SAW yang datang dalam mimpinya, tapi apa, setan yang mendatanginya. Nah, kemudian ditutup dengan sebuah riwayat yang semisal dengan riwayat ini dengan sanad yang berbeda. Qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Anas ibn Malikin nahwahu, yang semisal dengannya. Taib. Kemudian kita akan beralih pada bab yang paling berat dalam kitab ini, bab ma jaa fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang apa-apa yang menceritakan hadis atau hadis-hadis yang menceritakan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan kebanyakan dari keterangan Syekh Abdul Razak di dalam bab ini. Kalau dalam bab-bab sebelumnya saya hanya meringkas, tapi dalam bab ini kita akan banyak bacakan lebih banyak keterangan Syekh Abdul Razak dari hadis-hadis yang disebutkan di sini, termasuk apa yang beliau sebutkan di awal pembahasan dari bab ini. Dikatakan oleh beliau, lama anhal musannif rahimahullah ma'arada zikrahu min syama'ilin nabiyina sallallahu alaihi wasallam aqada hadhi tarjamata. Ketika penulis rahimahullah telah menyelesaikan apa yang ingin disebutkan dari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menyebutkan bab ini. Liyasuqa min hilaliha dhalikumul khutabal jazim wal faji'atil azimah wal musibatil mahulah allati fuji'a bihan nasu wa usibu biha. Untuk menggambarkan dari celah bab ini kejadian besar, kekagetan yang sangat besar, musibah yang dahsyat yang mengagetkan manusia dan yang menimpa mereka, yaitu para sahabat. Dan tentunya ini juga dirasakan oleh siapa saja yang mengaku beriman dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai apa, teladannya. Wahia wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha a'zamul masa'ib wa akbaruha. Maka sesungguhnya ini adalah sebesar-besar musibah dan paling besarnya. Kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, orang tua kita, anak kita, saudara kita, kita sudah merasakan kesedihan yang besar. Maka wafatnya Rasulullah SAW tentunya musibah yang jauh lebih besar. Karena beliau seharusnya lebih kita cintai dari siapapun, dari orang tua kita, dari istri kita, ataupun siapapun dari manusia. وقلوب الصحابة رضي الله عنهم ونفوسهم الطيبة التي أكرمها الله سبحانه وتعالى بمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته وسماع حديثه اشتدت عليها هذه المصيبة العظيمة هذه المصيبة العظيمة dan berhati para sahabat jiwa mereka yang baik yang Allah muliakan mereka hati-hati mereka untuk menjadi sahabat Nabi SAW menemani beliau mendengar hadis-hadisnya maka menjadi lebih berat lagi musibah besar ini hatta inna ba'dahum syakka fil khabari asla bahkan sebagian mereka apa sedari asal ragu tidak percaya akan wafatnya Rasulullah SAW. Faqala Umar ibn al-Khattab awwala ma dhukira lahu hadha al-khabar al-azim. Sampai-sampai berkata Umar ibn al-Khattab ketika pertama kali disebutkan berita ini. Man qala inna nabiyya sallam qad mata dharabtuhu bis-saif. Saking kagetnya para sahabat meninggalnya Nabi SAW. Bahkan orang seperti Umar radhiyallahu anhu sampai mengatakan, siapa berani mengatakan bahwa Nabi SAW telah meninggal, aku akan penggal lehernya dengan pedang. Hatta taqaddama Siddiq radhiyallahu anhu amama hadhil jumu' fil masjid wa waqafa amama an-nas وخطب خطبة عظيمة ثبت الله بها القلوب المؤمنة sampai kemudian majulah Abu Bakar di depan kumpulan para sahabat ini di dalam masjid beliau kemudian berdiri di depan manusia berkhutbah sebuah khutbah yang luar biasa yang dengan khutbah itu Allah mengokohkan hati-hati orang beriman wa bassara biha nufusal mu'minin dan Allah buka hati orang-orang yang beriman fahamidallahu wa athna alaih di mana kemudian Abu Bakar memulai dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala thumma tala qaulallahi taala kemudian beliau membacakan firman Allah innaka mayyitun wa innahum mayyitun sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka pun mati di surat Az-Zumar ayat 30 hatta faragha minal ayati bitamamiha beliau membaca ayat itu sampai selesai ثم تلا قول الله تعالى kemudian membaca firman Allah di surat Ali Imran ayat 144 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang utusan yang telah berlalu sebelumnya para utusan فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم apakah kalau dia mati atau terbunuh kalian akan berbalik kepada kekufuran kalian hatta faragha minal ayati bitamamiha sampai beliau menyelesaikan ayat thumma qala maqalatal mashhurah wa kalimatal azimah sampai kemudian beliau menyampaikan perkataan yang sangat terkenal kalimat yang agung faman kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut wa man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat barang siapa yang menyembah Allah sesungguhnya Allah hidup dan maha hidup dan tidak mati dan barang siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah mati يقول عمر بن الخطاب ما mendengar khutbah ini, Umar bin Khattab mengatakan, "Wa inna hadhihi al-ayata la fi kitabillah. Ma sya'artu annaha fi kitabillah." Umar mengatakan, "Sungguh ayat ini ada dalam Al-Qur'an. Tapi seakan kami tidak mendengar, kami tidak merasakan ayat ini ada di sana." Kenapa? Saking beratnya musibah yang menimpa mereka. Maka terlupakan apa yang mereka pernah dengar, apa yang mereka hafal. فَوَعَ النَّاسُ الْخَبَرَ وَعَلِمَ النَّاسُ الْحَقِقَةَ وَشَعَرُ بِهَذَا الْمُصَابِ الْعَظِيمِ مُصَابِهِمْ بِمَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ مُصَابٍ وَأَكْبَرُهُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ Maka orang-orang pun memahami berita yang datang ini. Mereka pun tahu bahwa ini benar-benar terjadi. Dan mereka pun merasakan musibah yang begitu besar. Musibah mereka dengan wafatnya Rasulullah SAW. Sebesar-besar musibah. Oleh karenanya dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah mengatakan, "Idza usiba ahadukum bi musibatin." Jika salah seorang di antara kalian tertimpa musibah, فَلْيَذْكُرْ مُسِيبَتَهُ بِي, maka ingatlah musibahnya denganku. Artinya musibah kehilangan Rasulullah SAW. فَإِنَّهَا أَعْضَمُ الْمَصَائِبِ إِنْدَهُ, karena sesungguhnya itulah sebesar-besar musibah di sisinya. Jadi kalau kita mengalami kesedihan, kesusahan, apapun dari urusan dunia ini, ini tidak ada bandingnya dengan kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana nanti hadis-hadis yang kita akan bacakan. Kita awali dengan kisah yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين pandangan terakhir yang aku memandang Rasulullah صلى الله عليه وسلم adalah ketika beliau membuka tirai di hari Senin. Yaitu ketika para sahabat mengerjakan sholat subuh. Hari terakhir meninggalnya Rasulullah. di mana beliau disebutkan membuka tirai melihat para sahabatnya salat subuh. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari hadis Anas bin Malik juga, "Tsumma tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika." Melihat para sahabatnya salat, Rasulullah tersenyum dan tertawa. Gembira melihat perkara yang paling penting dalam agama. Perkara yang selalu beliau ingatkan sampai akhir hayat beliau, yaitu tentang salat. Yang mungkin kita belum bisa menyempurnakan. Allahumma ista. Karena beliau tidak mengharapkan apa-apa dari umat, kecuali agar mereka baik dalam ibadahnya, yang itu kembali kepada diri kita sendiri. Allahu Akbar. Salat kita masih jauh dari kata sempurna. Salat kita masih jauh dari kata baik. Masih banyak pikiran yang mengganggu salat kita. Semoga kita layak disebut sebagai umatnya. Beliau tersenyum dan tertawa melihat para sahabatnya salat dengan baik, dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fadadartu ila wajhi ka'annahu waraqatu mushafin wannasu khalfa Abi Bakar. Maka aku melihat kepada wajahnya, seakan wajahnya itu seperti kertas mushaf, putih, bersih, indah. Sedangkan manusia berada di belakang Abu Bakar. Fa'asyara ilan nasi anithbutu. Sebagian orang atau para sahabat mengira bahwa Nabi SAW telah sembuh dan akan bergabung bersama mereka untuk salat subuh. Tapi kemudian Nabi SAW memberikan isyarat agar mereka tetap di tempatnya. Wa Abu Bakar ya ummuhum wa alqas sijfa. Dan Abu Bakar mengimami mereka. Akhirnya beliau pun apa menutup tirainya tadi. Wa tuwfiya Rasulullah sallam min akhir dzalika al-yawm. Dan meninggal ya Rasulullah sallam di akhir hari itu. Dan nanti kita akan bahas maksud dari akhir hari itu. Yaitu beliau meninggal sebenarnya di waktu duha. Tapi berita tadi baru bisa diterima oleh manusia di sore harinya. Baik, ini satu hadis dulu yang bisa kita bacakan kesempatan bagi hari ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah ta'ala, Allah ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.